Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan, nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesempatan untuk melakukan talibul ilm, melakukan talabul ilm. Karena ketahuilah bahwa dikatakan oleh para ulama, anna talabul ilmi min afdalil a'mal, menuntut ilmu agama syar'i termasuk di antara amalan-amalan yang mulia. Bal afdal min qiyamil lail, bahkan lebih utama dan lebih mulia daripada qiyamul lail. Barakallahu fikum. Terkhusus pada masa-masa dan zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian, barakallahu fikum, maka keberadaan ilmu, barakallahu fikum, sangat dibutuhkan guna keselamatan kita semua dari fitnah tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada fasal yang kedua, yaitu asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisi tentang syirik, definisinya dan jenis-jenis dari syirik. Kita sudah mempelajari tentang tauhid sekaligus pembagian-pembagian dari tauhid, mulai pada tauhid al-uluhi ar-rububiyah wal-uluhiyah, dan terakhir tauhidul asma was-sifat. Maka pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan asyirik, lawan dari tauhid tersebut. Dikatakan oleh para ulama, apabila kita ingin lebih memperdalam sebuah permasalahan, ingin supaya kita lebih jelas di dalam memahami sebuah permasalahan, maka pahamilah lawan dari permasalahan tersebut. Maka di sini lawan dari tauhid adalah syirik. Maka apabila kita ingin lebih memahami perkara tauhid, maka sangat harus bagi kita untuk mempelajari apa itu syirik, barakallahu fikum. Dan juga sebagaimana yang sering kita ulang-ulang kata pepatah di dalam bahasa Arab, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi supaya saya bisa menghindar darinya. Barakallahu fikum. Ta'rifuhu, alhamdulillah, ta'rifuhu, asyirku huwa ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik pada rububiyahnya, kekuasaannya, dan juga di dalam uluhiyah, yaitu di dalam peribadatan kepadanya. Syirik fi rububiyah, barakallahu fikum, yaitu engkau menjadikan sebagian dari makhluk sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam penciptaan, di dalam pengaturan, atau di dalam kepemilikan alam semesta ini, atau di dalam pengaturan sebagian dari alam, baik itu berupa pengaturan tentang rezeki seseorang, atau pengaturan berupa turunnya hujan, barakallahu fikum, atau pengaturan tentang panen, keberhasilan panen dari sawah ladang umat manusia, barakallahu fikum, maka apabila dia barakallahu fikum mengatakan bahwa ada selain dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hal-hal demikian tersebut, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam tauhid ar-rububiyah. Wal ghalib al-isyrak fil uluhiyah. Mayoritas kesyirikan yang terjadi adalah dalam perkara al-uluhiyah. Apa itu bi an yad'u wa ma'allahi ghairihi bi an yad'u wa ma'allahi ghairahu. Yaitu dia berdoa. Kalimat doa, nam telah kita ketahui bahwa doa itu terbagi menjadi dua. Baik itu doa ul ibadah atau doa ul masalah. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat doa dalam pembahasan-pembahasan tauhid atau dalam pembahasan akidah bisa boleh juga kita terjemahkan dengan makna ibadah. Barakallahu fikum. Karena doa itu bagian dari ibadah dan termasuk diantara barakallahu fikum pembagian dari doa itu adalah doaul ibadah. Semua jenis ibadah yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai doa barakallahu fikum. Sehingga di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ketika melarang seseorang di dalam melakukan kesyirikan, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau berdoa barakallahu fikum bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bi an yad'u ma Allahi ghairahu, yaitu dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ibadah. Au yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau dia memberikan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah tadi. Kadzabhi wan nadri, seperti menyembelih hewan, melakukan nazar, wal khaufi war raja wal mahabbah, dan juga di dalam takut, naam, yaitu khauful ibadah war raja wal mahabbah, dan juga di dalam kecintaan. Nah. Dan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Wasyirku a'zamu dzunub wa dzalika li umurin. Dan kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Apa dalilnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama bahwa ayat ini menceritakan tentang al-huquq al-asyarah. Hak-hak, 10 hak-hak yang harus ditunaikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan hak yang paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya terhadap Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan untuk melakukan perbuatan syirik, nah menunjukkan bahwa di sana, bahwa makna ayat tersebut menerangkan kepada kita bahwa a'zamul amri nam at-tauhid, sebesar seagung-agung perintah atau perintah yang paling agung dan paling besar adalah tauhid, dan larangan yang paling besar barakallahu fikum adalah syirik, dan kesyirikan merupakan dosa yang paling besar karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Wadhalika li umurin. Kenapa syirik termasuk di antara dosa yang paling merupakan dosa yang paling besar? Wadhalika li umurin. Dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, li'annahu tashbihun lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi. Dikarenakan perbuatan syirik tersebut merupakan tasybih, perbuatan penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, penyerupaan antara al-Khaliq dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi khasa'isil ilahiyah, di dalam kekhususan ibadah, yang mana ibadah tersebut adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka ma'allahi ahadan, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun, faqad syabbahahu bihi, maka sungguh dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tersebut, atau dia telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah, wa hadza a'zamu dzulmi, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara ayat, di dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada, barakallahu fikum, kamitslihi yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mendapati tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mendapati yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Istifham ingkari, pertanyaan, namun maknanya adalah penegasan dan pengingkaran. Pengingkaran bahwa tidak ada, tidak boleh seseorang menyerupakan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Wa zulmu huwa, kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang paling besar? Wadzulmu huwa, maka perlu untuk kita ketahui makna dari kezaliman tersebut. Apa makna adzulm? Huwa wad'u syai'i fi ghairi maudi'ih. Adzulm secara bahasa artinya adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Faman 'abida ghairallahi faqad wada'a al-'ibadata fi ghairi mawdi'iha. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkan ibadah pada bukan tempatnya, bukan di tempatnya. Karena ibadah tempatnya adalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah meletakkan ibadah kepada atau pada bukan tempatnya. Wasarraf wasarfuha li ghairi mustahakkiha au mustahikkiha wa dzalika a'zamu dzulm. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah meletakkan ibadah kepada bukan pada tempatnya. Wasarfiha wasarrafaha li ghairi mustahikkiha, dan memperuntukkan ibadah kepada kepada seseorang yang tidak berhak untuk diibadahi. Wa dzalika a'zamu dzulm, dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Karena hak ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'ad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Mu'ad, ketika dia berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi, "Na'am, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya?" dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih paham. Kemudian Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dan hak wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Maka ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah memperuntukkan ibadah kepada zat yang tidak berhak untuk diibadahi. Wa dzalika a'dhamu dzulum. Dan ini merupakan kezaliman yang paling besar. Ini sebab yang pertama kenapa asyirku a'zamu dzunub. Kemudian yang kedua, annallaha akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengkhabarkan, memberitakan bahwa Allah tidak mengampuni orang-orang yang tidak bertaubat dari perbuatan syirik tersebut, yang mana dia meninggal dan menyisakan dosa syirik dan dia belum bertaubat dari dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Sehingga ketika seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah maka dia tempatnya kekal di dalam an-nar. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan kesyirikan yang dilakukan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaulul Mufid. Naam. Kata beliau, halil murad bisyirki huna al-akbar am mutlaqus syirik. Di sini Allah menegaskan bahwa dosa kesyirikan tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah apabila dia meninggal dan belum bertobat darinya. Maka kata Syekh, apakah yang dimaksud di dalam kesyirikan pada ayat ini adalah syirik besar saja, atau semua jenis dari perbuatan syirik tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Qala ba'dul ulama innahu mutlaqun yashmulu kulla syirkin walau asghar. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kesyirikan pada ayat ini adalah mutlaqus syirki. Mutlak maksudnya semua jenis kesyirikan, mencakupi segala jenis kesyirikan walaupun itu syirik kecil. Kal halfi bighairillah, seperti seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yaghfiru, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Amma binisbah likaba'iriz dzunub kasirqah wal khamr fa innaha tahtal masyiah. Adapun dengan dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan berupa mencuri atau meminum khamar, maka fa innaha tahtal masyiah, maka perbuatan tersebut apakah dosanya diampuni atau tidak, semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu wa insya'a lam yaghfirhu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengampuninya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengampunan kepadanya. Wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah al-Muhaqqiq fi hadhil masail ikhtalafa kalamuhu fi hadhil mas'alah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan seorang muhakkik, seorang peneliti di dalam permasalahan-permasalahan ini, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan akidah. Barakallahu fikum. Semua ilmu, semua cabang dari ilmu-ilmu akidah dikuasai oleh beliau. Ketika beliau berbicara tentang masalah tauhid, maka seakan-akan beliau hanya menguasai permasalahan tauhid saja, karena saking luasnya wawasan beliau dalam permasalahan tauhid tersebut. Ketika beliau berbicara dalam permasalahan barakallahu fikum takdir misalnya, dalam permasalahan al-qadar, maka orang yang mendengar, para ulama yang semasa dengan beliau, ketika beliau, mereka mendengar ucapan-ucapan dari Syekhul Islam, pengetahuan-pengetahuan beliau dalam permasalahan takdir, mereka mengira bahwa seakan-akan Syekh ini hanya menguasai satu bidang itu saja, saking luasnya wawasan beliau dalam bidang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau ini adalah al-muhaqqiq fi hadhil masail, seseorang ahli tahqiq, seorang yang betul-betul peneliti dalam permasalahan-permasalahan akidah ini. Ikhtalafa kalamuhu fi hadhil masalah, ucapan beliau dalam permasalahan ini berselisih. Nah, mana yang ucapan yang pertama dan mana ucapan yang paling akhir dari beliau tidak dijelaskan di sini. Famarratan qala, karena wajar apabila ulama itu pada suatu waktu beliau mengatakan dalam satu permasalahan hukumnya boleh katanya, namun di lain waktu dia mengatakan tidak boleh. Apakah di sini, apakah hal ini barakallahu fikum mengurangi keilmuan mereka? Lah, nah, dan yang seperti ini wajar. Kadang dalam satu permasalahan kadang mereka menilai nah bahwa hal ini boleh, namun ketika dia pada waktu-waktu berikutnya dia menemukan satu hadis dan suatu istidlal yang lebih kuat, nah akhirnya pendapatnya berubah, dan yang seperti ini wajar. Barakallahu fikum. Sehingga dalam bahasa fikih dikenal dengan al-qaulul jadid dengan al-qaulul qadim, pendapat baru atau pendapat yang lama. Famarratan qala asyirku la yaghfiruhu Allah walau kana asghar, kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu syirik kecil. Nah, kadang beliau dalam satu waktu beliau mengatakan seperti ini, dan di lain waktu pula beliau mengatakan asyirkul ladzi la yaghfiruhu Allahu huwa syirkul akbar, dan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar saja. Nah, wa ala kulli halin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fayajibul al-hadar min syirk minasyirki mutlaqan, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari jenis kesyirikan semuanya. Barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan dosa kesyirikan yang disebutkan di dalam ayat ini. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebab yang kedua yang menjadikan bahwa syirik merupakan a'zamuz zulm atau a'zamuz dzunub, kedosa yang paling besar. Atsalits, yang ketiga, annallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyrik wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya Allah mengkhabarkan bahwasanya surga itu diharamkan terhadap orang musyrik. Surga atau al-jannah itu diharamkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan syirik. Dan seseorang yang musyrik, dia kekal mukhalladun finnar, finari jahannam, dia kekal dan dikekalkan di dalam api neraka jahannam. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya al-jannah dan tempatnya di dalam an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Tidak ada penolong yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim. Maka di dalam ayat ini pula, ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah juga menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah seseorang yang zalim. Barakallahu fikum. Dan dia telah melakukan kezaliman yang paling besar. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini di awalnya menyebutkan kecaman dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, kemudian Allah mengatakan dan mengakhiri dan menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim, yaitu dia meletakkan, mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan Allah khabarkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan atau tidak ada penolong-penolong bagi mereka. Yang keempat, yang menjadi sebab bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, annasyirka yuhbitu jami'al a'mali, qala ta'ala, bahwasanya kesyirikan itu akan menghapuskan seluruh amalan, akan menolak seluruh amalan, yang menjadikan amalan seseorang menjadikan amalan seseorang sia-sia, tidak bermanfaat karena perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Sehingga di antara syarat diterimanya amalan seseorang, barakallahu fikum, adalah al-ikhlas. Ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Ikhlas ketika dia melaksanakan ibadah tersebut, dan dia juga ikhlas di dalam atau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini merupakan syarat atau salah satu syarat diterimanya sebuah amalan. Qala ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka melakukan kesyirikan, maka niscaya akan tertolaklah dari mereka apa-apa yang mereka amalkan, apa-apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Barakallahu fikum. Sama wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, menunjukkan bahwa dakwah para rasul itu sama. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang mana mereka menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah, tauhidkanlah Allah, dan jauhilah taghut. Berkata Imam Malik, makna taghut adalah kullu man ubida min dunillahi fahuwa taghut. Setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah taghut. Barakallahu fikum. Apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu akan tertolak dan engkau menjadi orang yang merugi, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi. Nah, barakallahu fikum. Pasti akan menjadi orang yang sengsara. Perhatikan ayat ini, wala takunanna. Ada dua taukid, ada dua penekanan dan penegasan di dalam lafaz wala takunanna. Yang pertama adalah lam. Kemudian nun fathah di akhir fi'il, di akhir wala takunanna. Ada dua taukid di sini. Dua penegasan. Dan ini disampaikan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi sebelum beliau. Nah, ancaman bahwa apabila engkau melakukan kesyirikan, maka amalanmu sungguh akan tertolak dan engkau sungguh-sungguh akan menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang sengsara. Apabila ancaman ini telah diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum beliau, maka tentunya ikhwani fiddin, kita lebih pantas dan lebih berhak untuk mendapatkan ancaman ini. Barakallahu fikum. Sangat jauh kedudukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, barakallahu fikum, ancaman yang sangat keras dan tegas dalam permasalahan ini, maka lebih-lebih lagi kita. Dan tidak ada perbedaan di dalam permasalahan ini antara seorang nabi dengan hamba biasa. Barakallahu fikum. Semuanya apabila mereka melakukan kesyirikan, maka amalan mereka akan tertolak dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Yang kelima, annal musyrik halalud dam wal mal. Seorang musyrik telah dihalalkan darah dan hartanya. Faqtulul musyrikina, qala ta'ala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Sesungguhnya orang musyrik telah dihalalkan darah dan harta-hartanya. Telah halal darah dan hartanya dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi setiap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Allah memerintahkan di dalam ayat, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Bunuhlah atau perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian berada. Ambillah mereka atau tawanlah mereka dan kepunglah mereka. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menawan, membunuh dan mengepung setiap orang-orang musyrik. Dan tentunya ikhwani fiddin, tugas seperti ini hanya bisa terlaksana dengan adanya seorang imam, seorang pemimpin, barakallahu fikum, yang menegakkan amalan jihad. Tidak semua kelompok atau tidak semua individu, barakallahu fikum, berhak untuk mengamalkan ayat ini dengan sendirinya. Dan amalan ini, perintah di dalam ayat ini hanya bisa terlaksana di bawah bendera seorang penguasa yang muslim, seorang penguasa yang menegakkan jihad fi sabilillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila hatta yaqulu la ilaha illallah. Faidha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nabi mengatakan, saya telah diperintahkan untuk memerangi, an uqatil, untuk berperang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka akan terjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Ayat ini atau hadis ini, hadis inilah yang dijadikan dalil oleh, barakallahu fikum, Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, di dalam sikap beliau di dalam memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ketika Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, atuqatilun nas anam atuqatilu man yaqulu la ilaha illallah au kama qala radhiyallahu anhu, apakah engkau akan memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Naam. Barakallahu fikum. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Nam, karena di dalam hadis ini apabila mereka mengucapkannya maka akan terjaga harta dan darah-darah mereka kecuali dengan haknya. Kecuali apabila dia tidak kecuali barakallahu fikum dia tidak menunaikan hak dari darahnya dan harta-hartanya." Maka kata al-Imam Al-Khalifatul Rashid Abu Bakar As-Siddiq, "Fa inna zakah haqqul mal." Karena zakat merupakan hak dari harta. Barakallahu fikum. Zakat merupakan hak dari harta. Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah yang pada awalnya harta dan darah mereka terjaga. Barakallahu fikum. Ketika mereka tidak menunaikan hak dari harta tersebut, maka seorang pemimpin diperbolehkan untuk memerangi mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau mengatakan bahkan Abu Bakar mengatakan law mana'uni qalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihim. Andai kata mereka tidak menunaikan walaupun hanya seutas tali yang dahulu kala pada zaman Nabi mereka memberikannya kepada Nabi sebagai zakat, maka niscaya na'am, karena hanya seutas tali yang mereka tidak berikan sebagai zakat kepada seorang pemimpin kaum muslimin, maka saya akan memerangi mereka. Barakallahu fikum. Yang keenam, anna syirka akbarul kabair. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Bahwasanya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar, akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah maukah kalian kuberitakan, kusampaikan tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kemudian mereka menjawab, kami menjawab, benar wahai Rasul. Kemudian Nabi menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama adalah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidaini. Barakallahu fikum. Durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Sehingga haqqul walidaini tahta haqqillah. Hak kedua orang tua di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak kedua orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan adalah uququl walidain. Perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim akhbara subhanahu anna al-qasda bil khalqi wal amri an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'bada wahdahu la yushraka bih wa an yakuma an-nasu bil qist. Berkata al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, Allah mengkhabarkan bahwa tujuan dari penciptaan dan al-amr, amrul khalaik, urusan dari setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu supaya Allah itu dikenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, supaya orang-orang, makhluk dan hamba-hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa yu'bada wahdahu, dan Allah itu diibadahi semata, la yushraka bihi, dan tidak disekutukan. Dan supaya manusia menegakkan, berdiri dan tegak dengan keadilan. Wa huwal adlu alladhi qamat bihi samawati wal ard, yaitu sebuah keadilan yang mana dengan keadilan itulah langit dan bumi ini tegak. Maksudnya, karena keadilan itulah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit ini diciptakan. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan. Al-mizan sebagai pengukur, barakallahu fikum, dengan keadilan. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia bisa menegakkan al-qist, keadilan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.